Rasa sukmaku terbang melayang, hilang semangatku karena kau. Sampai ke hati, kini kau pergi, meninggalkan aku seorang diri. Mungkinkah di kau lupakan janji? Dahulu kau berikan harapan padaku, rasa kasih sayangku curahkan padamu. Rupanya kini kau telah lupa akan janji, membuat diriku semua terasa sunyi. Kini ku ingin cari pengganti, tapi ku tak ingin seperti kau, dan ku tak sanggup menang.